Bagaimana kiat-kiat agar nasihat atau dakwah diterima? Ya, kiat-kiatnya adalah kalau dia melakukan dakwah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sifat, kaifiat dan akhlak yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu insyaallah taala dakwahnya akan diterima. Ya. Dia menyampaikannya sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dengan penyampaian yang bijaksana dan hikmah sesuai dengan keadaan yang mencocoki orang tersebut. Ya. Dan seterusnya dari kiat-kiat yang diterangkan.